Sebenarnya aku yang bersalah. Oleh karena mataku ini silau melihat indah dunia, aku campakkan cinta yang suci. Menyesal diriku ini menyesal. Bukan yang dulu lagi. Semoga